Konsultasi Syariah. Jamak sholat tidak boleh ada jeda. Pertanyaan, jika orang hendak melakukan jamak takdim setelah sholat duhur, dia batal lalu wudu, apakah masih bisa melakukan jamak dengan asar? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berkelanjutan atau al-mu'alah dalam jamak sholat artinya seusai orang melakukan sholat pertama, dia langsung berdiri untuk melakukan sholat kedua tanpa ada jeda panjang antara keduanya. Ulama berbeda pendapat apakah dalam jamak harus ada mu'alah. 1. Jamak harus dilakukan dengan mu'alah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. 2. Jamak sholat tidak harus berkelanjutan. Boleh ada jeda meskipun cukup lama. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Syekhul Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama berpendapat ada 4 syarat yang membolehkan jamak takrim. Kemudian disebutkan rincian poin ketiga. Syarat ketiga, berkelanjutan antar kedua sholat, artinya antar kedua sholat tidak dipisah dengan waktu yang panjang. Jika ada jeda sebentar, tidak masalah, karena sangat susah untuk menghindarinya. Jika jedanya panjang, kesempatan jamaknya batal. Baik jedanya karena tidur, atau lupa, atau kesibukan lainnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dan batasan panjang pendeknya jeda kembali ke standar yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika ada jeda yang cukup panjang, kesempatan jamak menjadi hilang. Misalnya seseorang melakukan sholat duhur, usai sholat dia mengikuti sholat jenazah. Apakah dia boleh melakukan jamak dengan asar? Dengan catatan sebelum sholat jenazah ada waktu persiapan. Menurut keterangan di atas, dia tidak boleh melakukan jamak dengan asar karena jedanya terhitung lama, yaitu mengikuti sholat jenazah. Lain halnya dengan pendapat kedua, jamak sholat tidak disyaratkan harus berkesinambungan, sehingga boleh saja melakukan jamak meskipun ada jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua. Di antara pertimbangannya, 1. Bahwa izin jamak diberikan sebagai rukhsah, sehingga ketika disyaratkan harus mu'alah, maka ini bertentangan dengan prinsip rukhsah, yaitu memberi keringanan. 2. Bahwa jamak sholat adalah menggabungkan dua waktu sholat, atau al-jam'u fil waqti, dan bukan menggabungkan gerakan sholat, atau jam'ul fi'al. Karena itulah, gerakan sholat pertama tidak harus bersambung dengan gerakan sholat kedua. Yang penting keduanya disatukan dalam satu waktu. Syekhul Islam mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya mu'alah sama sekali, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Karena semacam ini tidak ada batasan dalam syariat. Karena memperhatikan mu'alah bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan. Majmu' al-Fatawa. Di tempat lain, beliau juga mengatakan, pernyataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa jamak menurut beliau adalah al-jam'u fil waqti, atau menggabungkan dua waktu. Jika ada orang sholat maghrib di awal waktu, lalu sholat isya di akhir waktu maghrib, maka itu diperbolehkan. Beliau juga menegaskan yang serupa dengan ini. Beliau mengatakan, jika dalam jamak sholat pertama dikerjakan di rumah, sementara sholat kedua dikerjakan di masjid, tidak masalah. Majmu' al-Fatawa. Dan pendapat kedua ini yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah. Demikian, Allahu a'lam.